7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio Sitis 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 12 Oktober 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Aceh Tamiang, bersama laporan Rahmat Wiguna. Saudara Lun, aparat kepolisian dari Sumatera Utara menjemput paksa dua warga Aceh Tamiang dari kediamannya di Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang kemarin. Keduanya, yaitu Indra dan Edi, ditangkap saat berada di rumahnya dan dilaporkan langsung dibawa ke Sumatera Utara. Hal ini dibenarkan oleh Datuk Penghulu Kampung Tenggulun, Abidin. Ia mengaku belum mengetahui alasan penangkapan itu, karena dirinya sedang berada di kota Kuala Simpang ketika petugas mendatangi rumah Indra dan Edi. Abidin menyebutkan penangkapan ini terkait perbatasan, namun belum jelas di mana letak persoalannya. Abidin menduga penangkapan ini berkaitan dengan aksi pengusiran masyarakat Tenggulun terhadap penggarap yang berasal dari Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Lahan itu sendiri diakui Abidin masih simpang siur karena belum ada ketegasan dari pemerintah Aceh atas putusan Pengadilan Negeri Setabat yang mengabulkan eksekusi yang diajukan Bukhari, warga Sumatera Utara. Abidin pun berharap tindakan cepat dan tegas dari pemerintah untuk menegakkan Permendagri 28/2020 untuk mengakhiri polemik kepemilikan tanah itu. Saudara Lun, setelah dari Aceh Tamiang, kita beralih ke Bener Meriah bersama laporan Budi Patria. Saudara Lun, satu unit rumah warga di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, pada Minggu 10 Oktober malam rusak diterpa angin kencang. Namun tak ada korban jiwa akibat bencana itu. Hanya saja rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap. Hal ini disampaikan oleh Kala BPBD Bener Meriah, Safriyadi, melalui Kabid Kedaruratan Anwar Sahdi yang dikonfirmasi serambinews.com kemarin. Disebutkan, rumah yang mengalami kerusakan di bagian atap itu merupakan milik Muhammad Sukurdi, 45 tahun. Ia menambahkan yang rusak hanya satu rumah saja, dan dua lagi imbas dari rumah tersebut. Rinciannya, dua rumah itu, satu hanya kanopi terasnya terkena hempasan seng dari rumah pertama, dan rumah kedua kabel listrik yang rusak. Usai mengetahui bencana itu, pihaknya langsung turun ke lokasi untuk memberikan bantuan masa panik. Sejauh ini, pihak PLN sudah memperbaiki instalasi listrik yang rusak dan menyalurkan bantuan masa panik. Pihaknya juga memberikan bantuan material bangunan berupa seng. Setelah menyerahkan bantuan seng, langsung diperbaiki secara gotong royong. Korban dari bencana itu tidak harus mengungsi karena rumah yang rusak langsung diperbaiki. Saudara Lun, setelah dari Bener Meriah, kali ini ada berita dari PD yang dilaporkan Muhammad Nazar. Saudara Lun, perkara judi online atau chip hits domino menempati perkara tertinggi yang ditangani Mahkamah Syariah Sigli. Tingginya perkara judi online lantaran maraknya aktivitas chip hits domino di PD. Warung kopi dan kafe menjadi lokasi permainan game ini yang telah difatwakan haram oleh MPU Aceh. Ketua Mahkamah Syariah Sigli Fauziati SAG MAG melalui Panitra Muda Hukum Dedi Afrizal mengatakan, sejak Januari hingga 30 September 2021, Mahkamah Syariah Sigli menerima 44 perkara jinayat, rinciannya 37 perkara biasa dan 7 perkara anak. Disebutkan untuk perkara biasa yang berjumlah 37 perkara, terdiri dari 23 perkara maisir atau judi online yang lebih populer Chip Hicks Domino, berjumlah 23 perkara. Berikutnya 10 perkara zina dan 2 perkara pelecehan seksual, serta 2 perkara pemerkosaan. Saat ini perkara maisir atau judi tertinggi di PD, sejak judi online digandrungi warga dari berbagai kalangan, termasuk perkara zina yang jumlahnya sangat mengkhawatirkan. Untuk 7 perkara jinayat anak terdiri dari 3 perkara ikhtilat anak dan 1 pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Sebagian perkara jinayat terhadap anak telah diputuskan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli dan sebagian masih dalam proses persidangan. Saudara Lun, setelah dari PD, kita beralih ke Losmawe bersama laporan Saiful Bahri. Saudara Lun, proses hukum pada kasus kerumunan di Pasar Impres Losmawe sampai saat ini dilaporkan masih berlanjut, di mana dalam kasus ini pihak kepolisian telah menetapkan 2 tersangka, yakni KS dan HK. Untuk diketahui, selebgram Herlin Kenza yang diduga sebabkan kerumunan di Pasar Impres Losmawe resmi dijadikan tersangka atas kasus dugaan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan pada Jumat 23 Juli 2021. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik memeriksa tersangka dan 8 orang saksi, termasuk 1 saksi ahli terkait kerumunan yang terjadi. Kapolres Losmawe AKBP Eko Hartanto dalam rilisnya menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, secara umum disimpulkan bahwa kerumunan masyarakat di salah satu toko di Pasar Impres tersebut sudah melanggar kekarantinaan kesehatan dengan mengabaikan protokol kesehatan. Saudara Lun, setelah dari Losmawe, kita beralih ke Bener Meriah bersama laporan Budi Fatria. Saudara Lun, Satres Narkoba Polres Bener Meriah membekuk seorang kurir narkoba jenis ganja berinisial J, 52 tahun, di kabupaten tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 147 kg ganja kering siap edar yang diangkut menggunakan mobil Kijang Innova. Kapolres Bener Meriah AKBP Agung Surya Prabowo SIK dalam rilis yang diterima serambinews.com kemarin mengatakan, pelaku J ditangkap pada Sabtu 9 Oktober siang di jalan kompleks perkantoran Pemda Bener Meriah. Pelaku J merupakan warga Kecamatan Dabun Galang, Kabupaten Gayo Lues yang melakukan transaksi narkotika di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Awalnya Satres Narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi akan ada transaksi narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi masyarakat, personil langsung menindaklanjuti dengan penyelidikan. Menurut Agung, setelah diamankan, tim memeriksa semua isi mobil itu dan menemukan barang bukti sebanyak 147 bal narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam karung. Selain ganja, barang bukti lain yang diamankan berupa 1 unit mobil Toyota Kijang Innova. Kapolres menjelaskan jika ganja kering ini dinominalkan rupiah, maka ada sekitar 176 juta rupiah dengan asumsi harga narkotika jenis ganja di pasaran senilai 1,2 juta rupiah per kilogram. Akibat perbuatan ini, pelaku terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, untuk informasi nasional, ada kabar Polri tolak usulan Fadli Zon soal pembubaran Densus 88. Saudara Lun, Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan di Mabes Polri Jakarta kemarin mengatakan pihaknya tidak akan mendengar usulan anggota DPR RI Fadli Zon yang meminta membubarkan Densus 88 anti-teror Polri. Menurut Ramadan, pihaknya akan terus bekerja untuk menuntaskan permasalahan terorisme di Indonesia. Prinsipnya, pihaknya tetap bekerja dan tidak mendengar hal-hal terkait tersebut. Pihaknya tetap melakukan upaya-upaya dalam hal pencegahan dan penegakan terorisme di Indonesia. Ramadan kemudian bercerita berkaitan kinerja Densus 88 dalam penegakan dan pencegahan terorisme di Indonesia. Menurutnya, kinerja tim elit Polri itu telah terlihat sejak pertama kali berdiri. Ramadan menjelaskan keberhasilan tim Densus 88 juga terlihat dalam ikrar setia mantan napiter Imam Mulyana kepada NKRI. Ia diketahui sebagai ex-anggota jamaah Ansarud Daulat atau JAD yang terlibat sejumlah aksi teror. Tak lama setelah ikrar setia NKRI, Imam langsung mengungkap pernah menyimpan 35 kg bahan peledak atau bom di Gunung Ciremai, Jawa Barat. Setelah melakukan sumpah setia kepada NKRI, salah satu napiter atas nama IM menyebut bahwa ia masih menyimpan 35 kg bubuk TATP. Terkait dengan apa yang disampaikan, Polri dalam hal ini Densus terus mengerjakan tupoksinya untuk melakukan pemberantasan terorisme. Atas dasar itu, Ramadan memastikan Densus 88 Anti-Teror Polri tidak akan bergeming untuk bekerja memberantas terorisme di Indonesia. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Dari Kabul, Afghanistan, ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, Taliban menyatakan Minggu 10 Oktober bahwa Amerika Serikat setuju untuk memberikan bantuan kepada warga Afghanistan. Pernyataan itu dikeluarkan setelah Taliban dan Amerika Serikat terlibat dalam pembicaraan selama akhir pekan. Pembicaraan ini merupakan yang pertama sejak selesainya penarikan militer Amerika Serikat dari Afghanistan. Dilansir dari UPI, Kementerian Luar Negeri Taliban mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihak Amerika Serikat setuju untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Afghanistan. Amerika Serikat akan menyediakan fasilitas bagi organisasi kemanusiaan lainnya untuk memberikan bantuan. Kementerian Luar Negeri Taliban menyatakan pihaknya menyambut bantuan ini. Pihaknya akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok amal dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang layak secara transparan. Mereka juga akan memfasilitasi aktivitas utama warga negara asing. Pembicaraan dua hari di Doha, Qatar selama akhir pekan adalah pertemuan diplomatik pertama antara kedua belah pihak sejak Taliban menguasai Afghanistan setelah Amerika Serikat menarik pasukannya dari negara itu. Amerika Serikat bersikeras pertemuan itu tidak berarti pengakuan terhadap Taliban. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataannya sendiri pada Minggu 10 Oktober bahwa mereka menggambarkan pembicaraan itu terbuka dan profesional. Namun Amerika Serikat belum secara resmi mengkonfirmasi klaim bantuan Taliban. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Selasa 12 Oktober 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.